Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, melebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para bapak, para ibu, para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun mengagungaken Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng Arsa Dalem Allah Subhanahu wa taala awit nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kita sedaya. Salawat lan ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, lan ugi sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos mangke dinten kiamat. Bapak ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun naikkan Allah Subhanahu wa taala, kita lajengaken kajian tafsir khusus ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu inggih menika wonten ing surah Al-Maidah ayat kaping 87-88. Khusus ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu, nalikanipun Allah taala nimbali tiang-tiang mukmin wonten ing ayat-ayat dipun. Wonten ing mriki Allah taala ngendika, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Allah nimbali tiang-tiang mukmin ya ayyuhalladzina amanu hi wong kang padha iman, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum, sira aja padha ngaramake kang becik-becik, kang halal, kang wus Allah taala halalake marang sira kabeh. Wala ta'tadu lan sira aja padha kelewat batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Satemene Gusti Allah ora tresna marang wong-wong kang padha kelewat batas. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Lan padha mangano sira kabeh saka apa kang wus ingsun, apa kang wus Allah taala rizkiake marang sira kabeh kang halal kang thayyib. Wattaqullah lan padha takwa sira kabeh marang Gusti Allah alladzi antum bihi mu'minun, kang sira kabeh padha iman marang Allah Subhanahu wa taala. I'lam ayyuhal qari al-karim anna li hatainil ayataini sababan fi nuzuliha. Nah, ketah kita mangertosi menawi ayat punika wonten sababan sabab nuzulipun. Wonten sebab kenapa Allah taala lajeng ngandhapaken nurunaken ayat punika. Faqad akhrajal Bukhari fi sahihihi an Anas radhiyallahu anhu qala. Imam Bukhari ngedalaken sunggalipun riwayat wonten kitab sahihipun saking sahabat Anas radhiyallahu anhu. Piyambakipun ngendikake jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wonten tigang tiang menika datangi dalemipun garwa-garwanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kangge yasaluna an ibadatihi, tangklet babakan kados pundi ibadahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru, Lajeng nalikanipun dipun kabaraken dumateng tiang-tiang wau kados pundi ngibadahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng dosami komentar. Wa aina nahnu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Duh, kita menika nek dipun bandingaken kalih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku mboten wonten napa-napa nipun. Qad gharam bihi wa ma taqaddama wa ma ta'akhkhara. Padahal Gusti Allah menika temen sampun paring ampunan dumateng dosa-dosanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosa ingkang kepengker lan ugi dosa ingkang badhe dateng. Danten dipun ampuni. Kok kan sadah kados mekaten. Pramila menika nggih sunggalipun ungkapan ingkang nandhakaken menawi tiang-tiang wau menika sami gumun lan bandingaken kalian ibadahipun ingkang sampun dipun tindake. Mboten wonten napa-napa ni menawi dipun bandingaken kalian ibadahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pramila lajeng salah setunggalipun menika ngendika, nggadahi azam. Amma ana fa inni usalli laila abada. Kula nggadahi azam, nggadahi niat pun pokoke kula ajeng salat sendalu nutuk sak lawas-lawasipun. Mboten ajeng sare. Waqala asipun lajeng ngendika, amma ana fa asumu dahra wala uftilu. Nek kula bakalan poso terus bendino mboten nganggo leren. Lajeng waqala akharu sing sunggal ugi ngendika, amma ana fa'tazilun nisaa wa la atazawwaju abada. Nek kula bakalan atazilun nisa, kula bakalan nebi wong wadon. Lan kula mboten bakalan nikah sak lawas-lawasipun ajeng fokus ngibadah. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Nah, nalikanipun semanten lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika dumugi. Lajeng piyambakipun ngendika, antumul ladzina kultum kada wa kada. Apa sira kabeh sing do ngomong ini lan ngene iki? Sing siji wau ngomong nek ajeng salat sendalu nutuk mboten ajeng sare. Sing siji wau lan menika ajeng dipun dadosaken kebiasaan. Sing siji ajeng poso terus sak lawas-lawase nggih mboten nganggu buka maknanipun bendina menika ajeng poso terus. Mboten kados nggih poso ingkang dipun anjuraken nggih menika poso Daud nggih sing sunggal dinten menika buka sunggal poso. Nah niki ajeng poso sak terus-terusan. Lajeng sing sunggal mboten bakalan nikah. Mbok menawi menika nggadahi pemanggih, mungkin nek nikah lajeng ngganggu anggenipun fokus ngibadah. Pramila kula tak ngibadah mawon mboten nganggo nikah. Nah, lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, apa sira kabeh kang wis ngomong ngene lan ngene iki mau, amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Wondene demi Allah, aku kuwi wong kang paling wedi marang Gusti Allah lan wong kang paling takwa marang Gusti Allah tinimbangi sira kabeh dibandingake sira kabeh. La tiru wa usalli wa junnisa. Ananging aku yo poso tapi yo nganggo buka. Aku yo salat nek bengi tapi yo nganggo turu, ora salat sewengi nutup. Aku yo nikahi wong wadon. Mboten kok lajeng-lajeng. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sing sapa wonge ora seneng marang sunnahku, geting marang sunnahku, ora termasuk golonganku. Wa nazalat hatani al-ayatani. Lajeng sak sampunipun mekaten mandhap kalih ayat punika. Nah menika sabab kenapa Allah Ta'ala lajeng andhapaken nurunaken kalih ayat punika. Pramila menika ya ayyuhalladzina amanu, hi wong kang padha iman, maknanipun ya man amantum billahi rabban wa bil islami dinan wa syar'an. Wong kang padha iman marang Gusti Allah, yakin menawa Gusti Allah kuwi Rabb. Lan wong-wong kang padha ndadekake Islam kuwi dadi agama lan dadi syariat. Kang la yaqbalu dinan ghairahu. Kang Gusti Allah kuwi ora nampa liyane agama Islam. Wala yatbaqu syar'an siwahu. Lan Gusti Allah mboten nerapaken syariat kejabi nggih namung syariat Islam. Wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulan, sapa wae wong kang iman yakin menawa Muhammad kuwi nabi lan rasul, la yuqtada bi ghairihi wa la yutba siwahu. Kang ora ana wong kang layak dicuntu, layak diitibai kejaba ya mung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinten kemawon tiang-tiang wau ingkang sami gadai sifat-sifat menika, la tuharrimu, Allah menika ngawisi wonten ing ayat menika, la tuharrimu sira aja padha ngaramake. Ngaramake wonten ing mriki maknanipun apa? Bimtina ikum antayyibati ma ahallallahu lakum minat ta'ami wassarabi wan naumi wan nikah. Kanti kula panjenengan sami menika nebi saking ingkang sampun dipun halalaken Allah Subhanahu wa taala arupi ingkang becik-becik, arupi daharan, arupi unjuan, sari, nikah. Menika kan perkawis ingkang dipun halalaken Allah Ta'ala, ingkang dipun keparengaken Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menika ampun lajeng dipun tebi mergo ajeng nyerak dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok ngantos ngaramaken ingkang dipun halalaken. Nah menika kelewat batas. Wonten ing mriki inggih menika ingkang boten reget, ingkang boten kotor, ingkang boten najis. Saking napa-napa ingkang dipun halalaken Allah Subhanahu wa taala dumateng hamba-hambanipun. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun naiken Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menika hakimun, zat ingkang nggadahi hikmah. Wonten sedaya pensyariatanipun pramila fala yubihu wa la yamna'u illa li hikmatin 'aliyatin taduru 'ala masalihi ibadihi al-mu'minin. Pramila Gusti Allah menika mboten bakalan ndadosaken mubah, mboten bakalan ngelarang kejabi wonten mriku wonten hikmah ingkang sae sanget. Hikmah menika ndadosaken kemaslahatipun tiang-tiang mukmin. Pramila menawi Allah Ta'ala menika yubih, tetes ndatesaken mubah, sunggalipun perkawis Allah ngendikake iki mubah, iki oleh. Pramila mriku wonten hikmah ingkang sae sanget. Nalikanipun Allah Ta'ala mubahaken perkawis menika wau, nggih, lan wonten nggih hamba-hambanipun tiang-tiang mukmin mesti wonten. Pahala ngawisi menika mboten ugi mungkin Allah Ta'ala kok ngawisi saking perkawis ingkang sae, mesti menika wonten hikmah ingkang ageng sanget. Nek dipun awisi, menika mesti teng mriku ndadosaken boten sae kangge kemaslahatan hamba-hambanipun tiang-tiang mukmin. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mlayakaken Allah Subhanahu wa taala, wonten sebagian riwayat dipun ngendikake nek niku Abdullah bin Mas'ud, Uthman bin Mat'un, lan uki Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Pramila wonten ayat menika ugi ngendika dumateng tiang-tiang wau, khususipun dumateng tigang tiang wau nglarang awisi saking napa, saking sikap mujawazatul hadd, nglewati batas utawi kelewat batas. Ngaturaken napa ingkang halal, ingkang dipun halalaken Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ngalalaken nikah, perlu kok ngantuk ngalamaken nikah nyerak dumateng Allah Ta'ala. Ini kok kawasanan kelewat batas. Allah Ta'ala yang dahar ampun ngantos kok kula panjenengan sami tujuanipun menika ngibadah dumateng Allah Ta'ala ngantos ngaramaken napa ingkang halal lakah menika sunggalipun berkawis ingkang mubah. Nah, dumateng Allah Ta'ala ngantos ngalalaken ingkang mubah wau, ngaramaken ingkang mubah wau, menika ugi kawasanan kelewat batas. Pramila Allah ngendika wonten ayat sanes ugi, kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Do mangano sira kabeh, do ngombe sira kabeh, ananging aja tusrifu. Aja kelewat batas. Aja kelewat batas. Innahu la yuhibbul musrifin. Sak temeni Gusti Allah ora seneng marang wong-wong kang senengane kelewat batas. Pramila kelewat awis ingkang manfaat ngantos ndadosaken madorot. Dahar lan munjuk menika kan manfaati. Tapi menawi kelewat batas menika malah justru ndadosaken madorot. Lan Allah ugi ngendika wa yadu lan sira aja padha kelewat batas, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sak temen iku si Allah ora seneng, ora tresna marang wong-wong kang kelewat batas. Fa kaifa bikum bughdallah wa iyyakum wa antum ma haramtum ala anfusakum haramtum illa talaban li hubbillahi ta'ala. Nah, menawi kita penggalih nekangan sami posisinipun kados dene tigang tiang wau. Kula panika kan ngantos ngaramaken nikah, misalipun kados tigang tiang wau ngaramaken nikah, ngaramaken sari, ngaramaken dahar, menika napa tujuanipun talaban li hubbillah, menika pados katresnanipun Allah Subhanahu wa taala. Sak tenane menika malah justru ndadosaken murkanipun Allah Subhanahu wa taala. Tujuanipun kan pados katresnanipun Allah Ta'ala. Lain perkawis ingkang kita tindak sunyatanipun menika malah ndadosaken murkanipun Allah Subhanahu wa taala, kita tilar. Apa berkawis ingkang sae nalikanipun kita tindaki. Ketingalipun perkawis ingkang sae nalikanipun kita tindaki. Fokus ibadah terus mboten ngangge nikah. Mereka ngribet-ngribeti. Wis pokoke kula ajeng ibadah terus mboten ngangge nikah. Utawi wonten tiyang ugi ingkang pokoke kula pengin ibadah terus pun mboten ajeng kerja, pun kula ajeng pasrah kalih Gusti Allah nek rejeki lak nggih wonten wong ngeki. Nah, menika sampun kelewat batas. Kula bahkan nindakake kados mekaten tujuanipun patos ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru sejatosipun menika ndadosaken murkanipun Allah Ta'ala. Lah nek kita sampun mangertosi nek niku ndadosaken murkanipun Gusti Allah, kedahipun kan kita tilar. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala, wonten ing pangantikan-pangantikanipun ugi kathah merangaken dumateng kula panjenengan sami wonten ing hadis-hadisipun ugi gegandengan kalian bab punika ingkang langkung nguataken. Ingkang langkung nguataken. Kados ini wonten ing pangandikanipun, kulu watasaddaku walbasu fi ghairi israfin wala makhilatin. Do mangano, do sedekao, do nganggo klambi ananging aja nganti kelewat batas lan aja wala makhilatin, Makhilatin menika sombong. Al-makhilah minal khuyalah. To kalebet nggih kesombongan. Al-kibr. Lan uki ujub. Pramila mangano. Sedekao. Nganggo klambi. Ananging ojo kelewat batas. Ojo sombong. Dahar menawi. Mangano. Tapi ampun kelewat batas daharipun. Ngantuk. Akan madorot, menika israf. Yeah. Menika ngantos, ndadosaken israf. Dahar mboten dipun jagi, malah ndadosaken penyakit ugi. Yeah. Ndadosaken napa? Kolesterol, ndadosaken darah tinggi, ndadosaken kanker. Yeah. Menawi kula panjenengan sami menika mboten ngatur anggenipun dahar. Yeah. Ananging satosipun Allah menika mboten ngelarang. Ada monggo. Ananging kaedahipun fi ghairi israfin wala makhilatin. Mboten pikantuk israf kalat batas lan ugi mboten pikantuk sombong. Ujub sedekah lan ngagem klambi. Ya, menika ugi kaedahipun kados makaten. Ajeng tumbas klambi napa kemawon bahwa rasukan wau menika saged nutupi aurat menika ten batas-batas ingkang sampun ditentokaken syariat, klambi model napa kemawon monggo. Nggih, ajeng batik, ajeng ngangge napa corak napa nggih. Menika terserah, mboten masalah. Nggih, apun fi ghairi israfin wala makhilatin. Mboten pikantuk israf sombong. Mboten kelewat batas, nggih mboten kok lajeng nggih napa seminggu ngantos belonjo klambi menika ping telu nggih ping papat nggih menika gaweane namung belonjo klambi mawon awit senengipun nganggo klambi anyar. Nah menika kelewat batas nggih menika kelewat batas. Ananging namung kala-kala kemawon misalipun memang klambinipun menika sebagian pun rusak lajeng tumbas nggih setunggal taun sepisan menika mboten masalah. Mereka mboten ngantos kelewat batas. Bapak ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun menaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Wonten ing riwayat Bukhari. Kul masyikta wal bas masyikta. Mangano sakkarotmu nganggo klambi sakkarotmu. Ojo nganti siro kui nindake rong tabiat. Nalikane siro mangan nalikane siro nganggo klambi. Iki menika napa? Sarafun wa makhilatun. Kelewat batas lan uga sombong. Nggih, tetes mboten masalah ajeng dahar napa? Terserah, ajeng ngangge klambi model napa? Terserah, regane pira terserah. Batas ampun sombong. Lan perkawis menika ugi kita kedah mangertosi kaidah sanesipun wonten ing ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulu washrabu walbasu watasaddaku min ghairi makhilatin wala israfin. Fa innallaha yuhibbu ayyura ni'matuhu. Anto nganggo klambi do sedekao. Nganti sombong lan ojo kelewat batas. Sak temen iku si Allah kuwi luwih seneng nikmati kuwi iso dideleng. Iso diketok. Tentu Allah menika langkung remen nikmatipun menika dipun bersani dinding hamba-hamba nipun dipun ketinggal ke. Nah ngagem rasuan menika ugi wonten ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bithiyabil bayadi walbasuha fa innaha atharu wa atyabu wa kafinu fiha mautakum. Donganggo klambi putih, donganggo klambi kang warnane putih, donganggo pakaian kang warnane putih. Fa'tiyab. Kanjeng Nabi ngendikake sak temene pakaian warna putih kuwi adhar wa atyab. Luwih resik lan luwih becik. Wakan lafanono nganggo warna putih kuwi mau mautakum. Wong-wong kang do mati ing antarane sira kabeh. Terus wonten hadis menika kita pendet nggih wonten faedah menawi wonten sunnah ngagem pakaian utawi rasukan ingkang warnanipun menika putih. Lan menika wonten dawuh saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan Kanjeng Nabi ngendikake nek putih menika langkung resik, putih menika langkung sae. Lan kene ngafani mayit menika sobatos ngangge kain ingkang warnanipun putih. Pramila kita martosi dasaripun kenapa kok mori menika warnane putih, awit memang wonten dasaripun nggih saking dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian salaf ngendikake jama' Allahu tibbat fi ayatin. Allah ngempalaken menika dan niku wonten ing separo ayat. Terus nek pengin sehat ni ayat menika mangamalke ayat menika. Napa? Kulu wasrabu wala tusrifu. Do mangano do ngombeyo aja keliwat batas. Nah menika para salaf, sebagian para napa tiang-tiang zaman rumiyin ingkang salih menika ngendikake nek Gusti Allah menika ngempalaken menika wonten ing setengah ayat menika, kulu wasrabu wala tusrifu. Kulu wasrabu wala tusrifu. Do mangano do ngombe aja kliwat batas. Ha menika rahasia kesehatan. Menawi kula panjenengan sami dahar munjuk mboten kliwat batas, nggih. Menika insyaallah kula panjenengan sami saged pikantuk kesehatan. Nah, mboten kliwat batas menika ugi maknanipun nggih ampun ngantos kurang saking batasipun. Nggih, ampun ngantos kurang saking batasipun. Mboten namung keluwian, ananging nek kurang menika ugi menika mboten dumugi batasipun. Nggih, mboten dumugi batasipun, menika ugi mboten ndadosaken kesaenan. Terus ukuranipun menika ukuran ingkang pas dipun perlokaken badanipun menungsa. Lajengipun ayat 88 Allah taala ngendikake wonten ing mriki, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Lan kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Do mangano saka apa kang wus Allah taala rezekiake marang sira kabeh arupa kang halal kang thayyib. Tumbihi mukminun lan do takwa sira kabeh marang Gusti Allah kang padha iman kelawan Allah Subhanahu wa taala. Saksampunipun Allah Ta'ala menika ngawisi, ngarang, ngelarang saking, dumateng tiang-tiang wau saking, tumindakipun ngaramaken nopo ingkang sampun dipun halalaken dening Allah Ta'ala dumateng, awakipun piyambak, minan nisa iwa to'ami wal manami wal libas, nikah, daharan, unjuan, sari, lan ugi pakaian. Wonten ing mriki Allah Ta'ala ugi ndawuhi, dawuh ingkang sifatipun menika mubah, lan ugi dawuh ingkang dadosaken rahmat, lan ugi dawuh ingkang dadosaken bimbingan kangge kula panjenengan sami dumateng kesaenan. Inggih menika napa? Kulu mimma razaqakumullah. Do mangano sira kabeh saka apa kang wus Allah taala rezekiake marang sira kabeh. Iki saking berkat sanes saking ingkang haram. Awit fal haram, haram menika mboten dados rezeki kejabi illa fidarulatil khaufi minal mauti, kejabi wonten ing kondisi darurat mboten dahar menika lajeng dadosaken binasa. Kados dene nggih ka'aklil maitati waddami walahmil khinzir. Nek kepeksa mangan bangkai darah utawi daging babi. Nek mboten ndadosaken napa kematian, ateges nek kula panjenengan sami menika misalipun mboten dahar menika insyaallah tesih saged gesang, tesih saged urip. Nah, menika tetep hukumipun mboten berubah, ya, beten dados hak rezeki. Nah, kejabi wontening kondisi nek niki beten dipundahar, padahal wontening namung niku mungkin datosaken binasa. Nah, menika nembi dipun keparengaken. Allah Taala ngendikake saking nopo ingkang Allah Taala rezekiaken dumateng kula panjenengan sami arupi ingkang halal. Pramila al haram la yakunu rizqan. Ingkang haram menika mboten dados rizki. Tayyib menika maknanipun malam yakun mustaqdiran wala mustakhbisan wala muharraman. Sanes ingkang kotor, reget, najis lan ugi haram. Menika ingkang tayyib. Sebagian ngendikake ingkang tayyib menika tayyib sae ngangge badanipun. Halalakan Allah Ta'ala pun saben ingkang dipun halalakan Allah Ta'ala menika ukuranipun dadosaken napa sae wonten ing badan. Nah ingkang taken sae wonten ing badan. Langkung utawi langkung dadosaken sae wonten ing badanipun menungsa. Nah contohipun menika nggih wonten ing kaidah menika misalipun wonten tiyang dahar menika sing siji lawuh kerupuk sing siji lawuh daging. Nah, tentu kemawon ingkang langkung tayyib padha-padha le halal antaranipun kerupuk lan ugi napa daging menika langkung tayyib tentu kemawon langkung tayyib ingkang daging. Nah, tayyib kangenipun badanipun menungsa. Nah, anangin tentu kemawon nonton perkawis menika menika kita kedah mirsani nggih kemampuanipun masing-masing. Mboten lajeng menika dados sunggalipun kewajiban. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran amarahum ta'ala wa huwa amrun likulli mu'minin wa mu'minatin mimman nazalat fihimul ayatu wa min ghairihim ila yaumil qiyamati. Amarahum bitaqwallahi azza wa jalla. وذلك بطاعته فيما حرم وأحل وفيما أمر ونهى من سائر ما هواه شرعه وبينه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. Lan ingkang terakhir Allah Ta'ala dawuhi inggih menika sunggalipun dawuh ingkang cakupanipun menika dumateng sedaya tiyang mukmin jaler utawi setri. Saking tiang-tiang ingkang memang dados objek ayat menika. Ayat ingkang Allah Ta'ala turunaken dumateng tiang-tiang wau. Maknanipun boten namung tigang tiang wau, ananging ugi sedaya tiang. Tiang-tiang mukmin. Ngantos sumugi dinten kiamat mangke nggih menika dawuh Allah Ta'ala dawuhi supados takwa dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dumateng napa-napa ingkang dipun haramaken lan ugi dipun halalaken. Maknanipun ingkang dipun haramat ingkang dipun tebihi, ingkang dipun halalaken menika padosi. Lan ugi taat dumateng fima amara wa naha. Dumateng napa ingkang dipun dawuhaken lan napa ingkang dipun awisi. Wontening sedaya kandungan syariatipun Allah Subhanahu wa taala lan ugi napa ingkang sampun dipun terangaken dening Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sami iman. Sami iman dumateng Allah lan ugi dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun menaikkan Allah Subhanahu wa taala sekedhik menika mugi ndadosaken pepenget kangge kita sedaya lan menawi wonten kelentunipun atur kita nyun pangapunten. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan